know, I think we want to نغفر لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده Hadis-hadis yang sudah kita baca diantaranya tentang ucapan Nabi pasti ketika ada jenazah diusung lalu para sahabat memuji-muji jenazah tersebut bersaksi bahwa ini jenazahnya manusia baik, maka Nabi menjawab pasti, maksudnya pasti masuk surga. Lalu lewat pula jenazah yang buruk, yang tidak baik, yang dimaksud kufur. Lalu para sahabat bersaksi bahwa mayat ini mayat yang buruk, maka Nabi mengatakan wajib pasti. Kemudian jaminan Allah kepada seseorang untuk tidak tersentuh api neraka, yaitu orang yang anaknya meninggal, tiga atau dua. Ini pun sudah kita baca. Sekarang kita lanjutkan 953 ke 952. Kita ulangi saja dari bab 164. Babu fadli man mata lahu auladun siqar. Bab keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil. Hadis pertama 952 an Anas radhiyallahu anhu qala wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu lahu salasa. Seorang muslim yang anaknya mati, anaknya tiga mati, mungkin anaknya lima mati tiga, anaknya tujuh mati tiga, lam yablughul hijj, anak-anaknya ini belum balik, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 1 tahun. Illa adkhalahumullahul jannah, maka ada jaminan dari Allah bahwa orang tua ini akan masuk surga dengan kesabaran, kesedihan, menanggung kesedihan anaknya mati tiga. Bifadli rahmatihi iyyahu, dengan sebab rahmat Allah terhadap anak-anak itu, lewat rahmat anak-anak, sabar. Ini hiburan bagi kita, bagi antum barangkali yang ditinggal mati oleh anak-anak antum tiga, ya. Nah, seluruh penderitaan di muka bumi ini akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah, asal kita sabar menghadapi. Berapa banyak orang yang amalnya sedikit, sholat sunatnya sedikit, puasa sunatnya sedikit, tidak berjihad, tidak banyak melakukan ibadah, tapi di akhirat mendapatkan keutamaan besar. Karena apa? karena dia banyak menderita waktu di dunia dan dia bersabar. Inilah keadilan Allah. Allah Maha Adil. Maka setiap kali kita mendapati ujian, musibah, penderitaan, hiburan bagi kita, bahwa ini akan diganti dengan kebaikan oleh Allah nanti di jannah. Ya. Sebaliknya kita yang tidak pernah ditimpa musibah, yang hidup nikmat, nyaman, tentu kita pergunakan sebaik mungkin untuk taat kepada Allah. Yang banyak musibah mungkin tidak banyak hadir di majlis ilmu, ngurusin sakitnya, ngurusin keluarganya, bahkan untuk mencari uang 50 ribu, 100 ribu sehari, dia harus dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, tidak ada sempat untuk melakukan ibadah-ibadah tambahan. Sementara antum banyak waktu luang, pergunakan sebaik mungkin. Banyak jalan menuju kebaikan. Dan ini sudah dibahas oleh beliau di bab-bab awal. Tidak bisa dengan ini, dengan ini. Tidak bisa dengan ini, dengan ini. Kita berlomba dalam melakukan kebaikan. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ikul hadis, auladul muslimina fil jannati li'annahu yub'adu anna Allah yaghfiru lil albab bi fadli rahmatihi lil abna. Anak-anak kaum muslimin jika mati maka dipastikan berada di surga. Ini berdasarkan keterangan bahwa Allah akan mengampuni orang tuanya dengan sebab rahmat Allah terhadap anak-anak yang mati. Jika anak-anak tersebut masuk neraka, tentu tidak akan mendapat rahmat. Tidak ada rahmat Allah bagi orang yang masuk neraka. Maka dengan keterangan di atas, wajib kita meyakini bahwa anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum bayi dipastikan masuk surga. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Ini ayat yang dibawakan oleh beliau dalam surat At-Tur. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh keturunannya, secara otomatis anak-anak agama anak mengikuti agama ayahnya. Secara otomatis orang Kristen anak-anaknya otomatis jadi Kristen, orang Buddha anak-anaknya otomatis jadi orang Buddha. Itu juga kaum muslimin, secara otomatis anak-anaknya menjadi muslim, walaupun dia belum faham syahadat itu apa, sholat itu apa, dia hanya ikut-ikutan mengucapkan kalimat-kalimat Islam, la ilaha illallah, bismillah, Allahu Akbar, maka sudah dinyatakan sebagai kaum muslim, walaupun baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Maka jika meninggal masuk surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami kumpulkan, kami susulkan mereka bersama keturunan anak-anak. Dari riwayat bahwa di surga ada satu khaimah, satu tempat besar. Di situ sekeluarga, sekeluarga besar dengan penuh keceriaan, kebahagiaan mereka berkumpul, melebihi kebahagiaan mereka ketika berkumpul satu keluarga besar di sebuah gedung megah, istana mewah. Itulah jannah. Yang kedua, yang terakhir, man sabara 'inda faqri auladi wa ihtasab adkhalahullahu jannah. Barang siapa yang bersabar ketika kehilangan anak, mati anaknya, lalu dia berintisab, seingat istisab ya, berharap pahala. Dari musibah yang menimpa kita, kita berharap pahala. Wajib bagi kita mengharapkan pahala apabila kita ditimpa musibah. Nah, jika dua hal ini kita lakukan, bersabar dan berharap pahala, Allah pasti akan masukkan kita ke dalam surga. 953. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad. Tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh tiga anaknya. Tamassuhun nar, lalu dia tersentuh api neraka. Tidak mungkin. Orang yang anaknya mati tiga, kok dia tersentuh oleh api neraka? Tidak mungkin. Illa ta'illatal musaf, kecuali sekedar pelaksanaan sumpah. Apa dimaksud pelaksanaan sumpah? Sumpah Allah. Allah telah bersumpah, Allah telah menetapkan bahwa tidak ada anak Adam yang tidak menyentuh api neraka. Tidak ada. Ya. Ini berdasarkan apa yang terdapat dalam surat Maryam. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun dari kalian yang tidak akan warid ke neraka. Tidak ada. Kalian di sini hitopnya siapa? Seluruh manusia. Seluruh anak Adam yang pernah hidup di muka bumi ini pasti akan warid, akan masuk neraka, akan mendatangi neraka. Itu. Disiksa? Tidak. Tidak disiksa. Ada dua tafsiran di sini. Tafsiran pertama, dia mendatangi neraka. Dia melihat-lihat neraka. Dia menyaksikan orang-orang yang disiksa di neraka. Orang-orang yang dulu membenci dia, orang-orang yang dulu memfitnah dia, orang-orang yang dulu waktu di dunia mencaci maki dia, dan seterusnya. Ini tambahan nikmat, menyaksikan musuh-musuhnya sedang disiksa di neraka. Berarti dia datang. Tafsiran kedua, jasad sirat, jembatan. Mana jembatan itu berada di atas jahannam, dan jembatan itu terkena api neraka. Maka tidak ada manusia yang tidak melewati sirat itu. Seluruh manusia melewati sirat. Ada yang selamat, ada yang tidak. Kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan Allah binasakan orang-orang yang kafir. Ini yang dimaksud tafsirannya. Jadi kalau toh orang yang kehilangan tiga anaknya mati itu akhirnya tersentuh api neraka, itu sekedar tahillatal qasam, sekedar pelaksanaan janji Allah, sumpah Allah, bahwa memang tidak ada manusia yang tidak tersentuh neraka. Tetapi tidak panas, tidak sakit. Barangkali ada pertanyaan, bagaimana tersentuh api neraka tidak panas, tidak sakit? Tentu jawabnya mudah sekali. Sangat-sangat mudah bagi Allah. Lihat Nabi Ibrahim, di dunia saja sanggup Allah tampakkan orang dibakar tapi tidak panas, apalagi di akhirat. Dan lebih tampak lagi tentunya, dan mudah bagi Allah. Ini tambahan hiburan bagi orang yang ditinggal mati oleh anaknya tiga. Kan kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal itu sudah merupakan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Allah bikin aturan bahwa seluruh manusia pasti akan warid ke neraka. Sirat tadi. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa itu. Wa nadzaru adh-dhalimin fiha jizya. Lalu Allah biarkan orang-orang yang zalim itu terjerumus berlutut di jahannam, di neraka. Fikul hadith bayanu fadlis sabri inda musibah wa talabil iwati min Allah. Keterangan tentang keutamaan bersabar ketika menghadapi musibah dan disunahkan minta iwal. Apa iwal? Ganti, ganti dari Allah. Ya, masih ingat kisah yang pernah kita baca dulu, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim istri dari Abu Talha, anaknya meninggal. Ummu Sulaim ingin mendapat ganti anak lagi dan ingin segera. Maka ketika suaminya yaitu Abu Talha pulang, Ummu Sulaim tidak buru-buru ngasih tahu kalau anaknya meninggal. Abu Talha waktu itu sedang pergi safar. Anaknya mati. Nah, Ummu Sulaim tidak buru-buru memberitahu bahwa anak kita meninggal. Luar biasa wanita sahabiyah Ummu Sulaim. Hari ini wanita, apalagi anaknya meninggal, baru mencret-mencret saja sudah telpon suami, ya kan? Merepotin suami. Ini anaknya mati, diem saja. Kenapa? Karena mengincar ini. Nah, kebetulan malam itu Abu Talha tidak apa menanyakan gimana anaknya di mana, ya. Ummu Sulaim buru-buru berdandan. Ini disaksikan oleh anaknya Anas bin Malik. Anas mengatakan, aku belum pernah melihat ibuku dandan secantik itu. Dia berhias di hadapan suami. Ya, karena cukup lama tidak bertemu, rindu, maka jima. Ya, setelah jima baru Ummu Sulaim mengatakan bahwa anak kita telah menikah. Ya, coba kalau dikasih tahu dari tadi, ya tentu nggak jima, ya kan? Nggak mendapatkan apa yang diharapkan oleh Ummu Sulaim. Atau kalau jima kelamaan nanti, ya kan beda keadaan suami ketika sedih dengan tidak, ya kan? Nah, pagi harinya datang kepada Nabi dan Nabi mendoakan. Barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkati malam kalian berdua. Dan betul dari jima malam itu Ummu Sulaim hamil. Dan lahirlah seseorang, seorang bayi yang ditahnik langsung oleh Nabi. Dan Nabi memberikan nama Abdullah. Dan dari Abdullah ini disaksikan oleh para tabi'in, Abdullah ini akhirnya punya 9 anak. Semuanya hafal Al-Quran, semuanya alim. Ini keberkahan malam itu. Ya, satu mati diganti 9, 10 dengan Abdullah. Ya, karena cucu itu bimansilatil walad. Cucu cicit ke bawah itu keadaannya seperti anak, mengalir pahalanya. Ya, inilah iwa. Inilah ganti dengan berusaha tentunya jima jadi. Ya. Jazaa'us sabirina al-jannah. Balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah surga. Balasan yang tidak ada tandingan. Balasan terbesar jannah, surga. ma min ahadin illa sayamurru ala sirat al-mansub ala madri jahannam. Siapapun pasti akan melewati sirat yang terbentang di atas jahannam. Waqad yakulu muhatan binnar wa yakul al-mar muhatan binnar fatamussuhu bi'adabin illa al-muttaqi. Maka orang-orang itu tersentuh api neraka, panas dan seterusnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana ayat tadi, bahwa Allah telah menetapkan seluruh kalian pasti warid di neraka. Ya, itu ketetapan yang telah Allah putuskan dan pasti akan terjadi. Rencana Allah pasti terjadi. Tapi Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan Allah biarkan orang-orang zalim terjatuh ke jahannam. Yang dimaksud zalim di sini kafir, syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. 954. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dia berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bi hadithik. Laki-laki mendapatkan hadis-hadismu. Di istilah hadis sudah masyhur di zaman ketika Nabi masih hidup. Orang-orang laki-laki membawa hadis-hadismu, mendengar ucapanmu, mendapatkan ilmu darimu. Faj'allana min nafsika yawman na'tika fi. Maka khususkan satu hari. Hari apa begitu? Apa hari Senin, apa hari Kamis, apa hari apa? Na'tika fi, yang bisa kami datangi, tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Agar engkau mengajarkan kepada kami apa yang Allah ajarkan kepadamu. Lihat para sahabiah, wanita-wanita ini faham bahwa ilmu Nabi adalah dari Allah, bukan karangan Nabi, bukan gubahan Nabi, bukan akal-akalan Nabi, tapi semua datang dari Allah. Tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Ajari kami ilmu yang telah Allah ajarkan kepada engkau. Kami siap menerima. Ya. Karena dengan alasan teknis, mungkin para sahabiah tidak seperti ini, sampai belakang sana bisa mendengar, kan belum ada pengeras suara. Maka perlunya perempuan khusus agar lebih dekat kepada Nabi, mendengar suara Nabi. Nabi juga tidak mengeluarkan mukjizatnya, begitu berbicara terdengar kemana-mana setiap kali bicara, tidak, biasa saja. Nah, maka perlunya seperti ini. Ya. Maka ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mau 5.000 orang, bahkan 100.000 orang, bahkan jutaan orang mendengarnya sama. Zaman sahabat tidak seperti ini. Maka perlunya seperti ini. Pokal Nabi mengatakan, Ijtami'na yawma kada wa kada. Boleh. Nanti kalian berkumpul hari anu. Sebut oleh Nabi hari anu. Fajtama'na, lalu di hari yang telah ditunjuk oleh Nabi, para sahabiah ini berkumpul. Fa'atahunna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mendatangi mereka. Wa'allamahunna mimma'allamahullah. Lalu Nabi ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi. Maqal, lalu di antara ilmu tersebut, tentu ilmu itu banyak. ya, mungkin 10 menit, mungkin 15 menit, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, ya. Tentu tidak dibawakan semua di sini, tapi satu kalimat yang dihafal oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Apa? Ma min kunna min imra'atin tuqaddimu salasatan minal walad. Siapa di antara kalian, wahai perempuan, yang ditinggal mati oleh tiga anak? Illa kanu laha hijaban minan nar. Maka itu menjadi hijab, menjadi penghalang antara dia dengan neraka. Mati tiga orang. Faqalat imra'atun, ada seorang wanita yang bertanya, wathnain, bagaimana kalau dua ya Rasul? Nabi menjawab, wathnain, ya, dua juga, dua juga. Nanti beliau membawakan fawaid termasuk satu, mungkin dengan riwayat lain, ya, artinya tidak sia-sia. Tidak boleh kita mengatakan itu kan tiga, dua, kalau satu enggak, tambah satu lagi, ya enggak, ya. Artinya ya satu tetap pada keutamaan, ya. Lalu kita berharap mati satu lagi, kan enggak boleh, ya. Kan enggak boleh, kita berharap kematian, walaupun kita tidak bunuh, kita tidak suruh orang bunuh, tapi kita berharap, mudah-mudahan mati, nanti kan, kan enggak boleh, kan. Berharap keburukan kan tidak boleh, berharap kematian kan tidak boleh. Kalau terpaksa minta mati, maka harus seperti doa yang beberapa kali kita bahas. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani jakanatil wafatu khairan li. Hidupkan aku ya Allah seandainya hidup itu lebih baik bagiku. Tapi seandainya mati lebih baik bagiku, matikan aku. Ini maksimal. Maka tidak boleh kita mengatakan ya Allah matikan saya, tidak boleh. Tidak boleh, ya, dalam kondisi apapun harus dua pilihan tadi, serahkan kepada Allah. Muttafaqun alaih fi kull hadis jawazu talabin nisa'i minal alim ay yu'allimahunna syari'ah. Bolehnya para wanita minta kepada seorang alim untuk diajari syariat-syariat Islam. Pun khusus, tentu tidak ada fitnah. Boleh. Ya. Berarti pengajian khusus ibu-ibu, pengajian khusus wanita, karena memang keperluannya agak khusus, atau memanfaatkan waktu yang ada. Laki-laki bekerja di kantor, boleh, boleh. Yang tidak ada contoh dari Nabi dan tidak disukai oleh para ulama, sebagian mengharamkan, itu khusus remaja. Ini tidak ada. Tidak ada Nabi mengumpulkan para remaja, ya, remaja muslim. Tidak. Maka Ibnu Abbas, Anas bin Malik dan seterusnya bercampur dengan yang besar-besar. Ilmu adalah ilmu, tidak ada hubungannya dengan umur. Walaupun masih kecil, walaupun masih remaja, tetapi sanggup mengikuti pelajaran bersama para syuyukh, bersama orang-orang tua, enggak masalah. Tidak masalah. Antum tahu, Imam Malik terkagum-kagum dengan Syafi'i yang sudah hafal Al-Muwatta. Berapa umur Syafi'i waktu itu? Ya, belum banyak, belum 15 tahun, mungkin 9 atau 10 tahun. Dan Imam Malik sudah terkagum-kagum dan diberi tempat. Begitu juga Imam Bukhari ketika membetulkan hafalan gurunya Umayyah, guru besar dari Imam Al-Bukhari, yang awal-awal kitab Bukhari menyebut nama Haddatsana Umayyah. Haddatsana Umayyah itu hafalan Umayyah agak terselip, tergelincir, dibetulkan oleh Imam Bukhari. Berapa umur Bukhari waktu itu? 19 tahun. masih remaja. Ya, maka tidak ada pengajian khusus remaja. Ya, tidak disukai. Kalau khusus wanita ada. Dan yang kita saksikan beberapa keburukan bercampur antara laki dan perempuan, remaja masjid atas nama remaja masjid bikin perkumpulan di situ, pengajian campur aduk dan seterusnya. Tidak jarang dari mereka pacaran segala macam. Buruk. Ya. Adapun khusus wanita ada contohnya, salah satunya hadis ini. Jawazu taksisi yaumin li ta'limin nisa. Bolehnya mengkhususkan satu hari untuk memberikan pelajaran kepada para wanita. Boleh. Melihat dari fawaid yang beliau keluarkan, sepertinya ini tidak terus-menerus ya. Mungkin sekali, dua kali. Karena Nabi mempunyai majlis. Ya. Majlis yang rutin. Sekan sekali. Adapun majlis beliau di mana saja. Bagaimana sebagian ulama majlisnya di mana saja? Keluar dari masjid, berdiri, tanya tentang ilmu, menjawab, tanya tentang ilmu. Atau sedang duduk di kebun, dikelilingi beberapa sahabat. Ya, penuh dengan ilmu. Ada pun yang khusus, sepekan sekali. Yanbaghi 'alal 'alim tanbihul muta'allim 'ala umurin huwa bihajatiha aktsar min ghayriha fa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an 'allama an-nisaa'a wa haddahunna 'ala as-sabri inda faqdil awlad annahunna yukthirna an-ni'a. Para Nabi tahu bahwa para wanita itu banyak meratap. Para wanita itu banyak meratap. Jelas lebih banyak wanitanya daripada laki-laki. Sama-sama tidak tahu agama atau sama-sama tahu agama, tetapi suaminya diam saja. Mungkin hanya meneteskan air mata. Istrinya teriak-teriak. Istrinya meratap. Nah, karena Nabi tahu, bahkan Nabi memberikan rangsangan kepada para wanita untuk tidak meratap tapi bersabar. Karena jika ditinggal mati oleh anaknya tiga atau dua atau satu, itu menjadi penghalang hijab antara dia dengan neraka. Ya. Dan beliau tahu betapa wanita itu banyak meratap. Yang terakhir, ala azmil musibati yakunul ajar. Walidhalika tadadarrat as-sahabiyyatu fi zikri thulatha, fi zikri thalatha, thumma al-ithnain, thumma al-wahid. Besarnya musibah ini merupakan tambahan pahala. Oleh karena itu, semakin besar musibah, semakin besar pahala. Oleh karena itu para sahabat dari tiga, kemudian dua, kemudian satu. Bagaimana empat? Ya lebih berharap lagi. Bagaimana lima? Lebih lagi. Bagaimana satu tetap ada? Ya. Jadi Nabi menyebut tiga, dua, itu bukan pembatas. Kalau anaknya mati tiga, terhalang dari neraka. Kalau anaknya mati dua atau satu, tidak terhalang dari neraka. Bukan begitu. Sama-sama terhalang dari neraka. Hanya derajatnya tentu berbeda. Ya. Ya, bab 165. Babul bukai wal khaufi 'inda al mururi bi qubur adh-dhalimin wa masari'ihim wa idhari al-istiqari ila Allah ta'ala wa at-tahdhiri min al-ghaflati 'an dhalik. Bab tentang keharusan menangis takut ketika melewati kubur-kubur orang zalim, melewati tempat-tempat yang dibinasakan oleh Allah, dan tidak boleh kita berpaling, malah senang-senang tertawa-tertawa ketika kita melewati tempat-tempat yang diazab. Nanti akan dibawakan oleh beliau contohnya yang ada di Saudi ya, di wilayah Saudi, di Hijab. Itulah tempat yang dulu pernah diazab oleh Allah di negeri Al-Hijab. Ada surat, surat Al-Hijab, yaitu negerinya kaum Samud yang durhaka dan bermaksiat kepada Nabi Saleh. Sementara mereka diberi oleh Allah kekuatan yang luar biasa, mereka diberi kekuatan yang dahsyat, bisa memahat pegunungan menjadi gedung-gedung megah mewah. Kuat sekali mereka, kaum Ad, kaum Samud. Mereka bukan bersyukur mentaati nabinya, tapi malah menyembelih unta yang dilarang oleh Allah untuk disembelih, melecehkan Nabi Saleh. Maka diazab habis mereka. Ya, ini banyak dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mengerikan azab yang Allah timpakan kepada kaum Samud. Nah, Nabi diberi kesempatan oleh Allah untuk melewati negeri daerah ini. Ketika beliau mau berangkat menuju Tabuk, kita kenal ada perang Tabuk, perang antara Nabi dengan Herodotus langsung. Pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pasukan Romawi Kristen dipimpin langsung oleh Heraklius. Tetapi Heraklius ketakutan, ditunggu selama 20 hari di Tabuk, tidak datang. Rasulullah sudah 2 hari menunggu di Tabuk. Kaisar Romawi yang sangat terkenal ini, ampuh, luar biasa kuat, sejarah mencatatnya, tidak berani berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tidak jadi perang, dan kemenangan di tangan kaum muslimin tentu. Nah, ketika berangkat menuju Tabuk inilah beliau dan para sahabat melewati satu daerah yang bernama Al-Hijrah. Inilah daerah kaum Samud yang dihabiskan dan diazab oleh Allah. Ah, saya bacakan kisah penggalannya, bukan kisah selengkap. Hadis pertama, 955. An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi. Dari Ibn Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, yakni lamma wasalul hijrah, ketika beliau dan para sahabat sampai di sebuah tempat yang bernama Al-Hijr. Dia Samud, negerinya, daerahnya kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh yang diazab dan dibinasakan oleh Allah. Apa kata Nabi? Menjelang melewati, detik-detik menjelang melewati daerah terazab itu, pas di situ, dan bekas-bekasnya, barangkali antum ada yang pernah kesana, walaupun agak sulit ya, agak dipersulit, agak dilarang, karena memang tidak boleh, tidak boleh secara hukum haram, kecuali memenuhi syarat. Apa syaratnya? Ini menunjukkan bahwa pemerintah Saudi taat Quran, ya, mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti orang-orang kufar atau sebagian kaum muslimin di negeri kita, tidak perlu. Yang penting jalan-jalan, lihat-lihat, ini peninggalan dulu, terus siksa, melihat sambil lucu ketawa, tidak boleh. Tidak boleh melewati daerah yang telah diazab oleh Allah kecuali memenuhi syarat. Apa syaratnya? Saya bacakan. Kata Nabi, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin, jangan kalian masuk ke daerah yang diazab oleh Allah itu, daerah Al-Hijr kaum Samud, illa an takunu bakin, kecuali kalian sambil menangis. kecuali kalian sambil menangis. Tentu ini tidak mudah. Iya kan? Menangis kan tidak mudah. Kalau diam saja, apalagi sambil tertawa, sambil lucu-lucu, tentu tidak boleh, haram. Apalagi yang diperhatikan fisiknya, materialnya, ya, sisa-sisa bangunannya yang masih tampak kuat, tidak boleh. Yang harus diperhatikan bahwa di sini ada manusia-manusia kuat luar biasa. Entah berapa ribu tahun yang lalu Allah kuatkan mereka, tetapi mereka tidak bersyukur, kufur, tidak taat kepada Nabi Saleh, lalu Allah binasakan. Dan kita akan bernasib seperti itu kalau kita berkelakuan seperti mereka. Maka takut jadinya. Nah, itu yang dimaksud. Walaupun mungkin tidak sampai meneteskan air mata, tetapi ada usaha, maksudnya tafakkur. Tafakkur. Begitu juga sunnah ketika kita melewati daerah yang pernah diazab tsunami misalnya, gempa Jogja misalnya, gempa di mana tanah longsor, ketika kita berada di depan situ, kita membayangkan bahwa keadaan seperti ini juga bisa menimpa saya, menimpa kita, ya, kalau kita tidak bersyukur seperti mereka. Jadi ambil pelajarannya, bukan napak tilasnya, sekedar ingin tahu. Fa illam taqulu bakin, kalau kalian tidak menangis, fala tadkhulu alaihim, jangan coba-coba masuk ke daerah itu. Jangan masuk ke daerah Al-Hijab, daerah Asaf. Kecuali kalian sambil menangis. La yusibukum ma asabakum. La yusibukum ma asabakum. Karena bisa saja kalian akan tertimpa apa yang telah menimpa mereka. Tidak mustahil. Karena kita tidak menangis, tidak tafakkur, tidak merasa takut terhadap dosa-dosa mereka, lalu Allah melimpahkan kepada kita apa yang telah Allah timpakan kepada mereka. Waliyadzubillah. Wa fi riwayatin, di riwayat lain dikatakan, lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hijr, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati daerah Al-Hijr tersebut, beliau bersabda, la tadkhulu masakin alladziina dhalamu anfusahum. Jangan kalian masuk melewati tempat orang-orang yang telah mendzalimi diri mereka. Ayyusibakum ma asabahum, agar kalian tidak tertimpa apa yang telah menimpa mereka, illa an taqulu baki, kecuali kalian sambil menangis. Tsumma qanna'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raksahu, lalu Nabi sambil melewatkan, harus melewati itu. Jalan menuju Tabuk harus melewati itu, atau yang terdekat harus melewati itu. Maka Nabi melewati daerah Al-Hijr itu sambil menundukkan kepalanya, sambil menundukkan kepalanya, wa asra'a siyam, lalu beliau mempercepat jalannya, hatta ajazal wadi, sampai beliau meninggalkan wadi tersebut, tempat tersebut. Ya. Walaupun barangkali tidak ada riwayat di sini Nabi menangis, tapi ada usaha dengan menunduk, bertafakur, membayangkan, takut. Ya. Oleh karena itu dalam kaidahnya Syaikh Salim menjelaskan hal ini. Jadi tidak harus sesenggukan keluar air mata. Yang penting tadabbur, tafakkur, bahwa di tempat ini ada hamba-hamba Allah yang telah diberi nikmat oleh Allah, sekarang binasa dan disiksa dan musibah yang luar biasa, tentu kita akan takut. Ya, walaupun mungkin tidak meneteskan air mata. Fikul hadis. Al-buka'u yub'athu 'ala at-tafakkur wal-i'tibar. Menangis itu diakibatkan oleh tafakkur i'tibar, mengambil pelajaran. Kan menangis itu bukan sekedar air mata jatuh dari mata kita. Kalau menangis itu sekedar air mata jatuh dari mata kita, ya cari aja cabai, apa bawang, apa-apa kan. Kan menangis bukan menetesnya air mata dari mata kita, tetapi karena tafakkur i'tibar, karena berpikir, karena i'tibar mengambil pelajaran. Itu intinya. Ya, ini pemahaman beliau, pemahaman yang sangat bagus. Faka'annahu amarahum bitafakkuri fi ahwalin tujibul buka. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk bertafakur, membayangkan, memikirkan, mengambil pelajaran tentang kaum Samud yang sekarang sedang berada di bawah kaki kita. Entah sedang diapakan oleh Allah yang jelas disiksa. Jelas pasti karena mereka kufur terhadap syariat ini. Tidak boleh diragukan. Dan itu berdasarkan nas langsung Al-Quran. Pasti mereka disiksa luar biasa. Sementara dulu mereka menyombongkan diri. Nah, ini yang bisa membawa para sahabat untuk menangis. Min taqdirillah ta'ala ala ula'ik bil kufri ma'a tamkiri ilahum fil ard. Mereka diberi kekuatan di muka bumi, bukannya bersyukur malah kubur. Dan mereka menyia-nyiakan waktu yang panjang. Waktunya panjang sekali. Ya, Allah berikan kepada mereka. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Setiap kali ada hal-hal seperti ini, kita teringat bahwa ini jalan dari Allah. Allah membukakan jalan untuk kita masuk surga, menyelamatkan diri dari neraka. Ya. Manfaat akhiratnya, bukan manfaat dunia. Ya, ada empat poin lagi. At-tafakkuru fi muqabalati ulaika ni'matullah bil kubra. Berpikir mengambil pelajaran tentang kelakuan mereka, orang-orang Samud, yaitu membalas nikmat Allah dengan kekufuran, membalas kebaikan Allah dengan keburukan. Mereka tidak mensyukuri nikmat besar yang Allah berikan kepada mereka, justru sebaliknya. Dan Allah memberikan waktu yang panjang, kan umur mereka tidak jauh, ya kan? Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, ratusan tahun. Mungkin sekitar 700 tahun, 800 tahun. Kalau Nabi Nuh kan 1000 tahun. Nabi Musa diberikan sekitar 400-500 tahun. Ya, panjang sekali. Ini tidak dipakai oleh mereka untuk berpikir. Padahal pelajaran demi pelajaran Allah tampakkan kepada mereka. Kemudian man la ya'tabiru bi misli hadha yadullu ala qasawati qalbihi wa adami khushu'i. Orang yang tidak mengambil pelajaran dari hal-hal seperti ini menunjukkan lemahnya hati, kerasnya hati. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Min qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak dikabulkan. Salah satu musibah jika kita tertimpa seperti ini, doa tidak dikabulkan, hati tidak khusyuk, keras, jiwa tidak pernah puas. Ini musibah yang Allah timpakan kepada umumnya orang-orang kafir, siksaan azab sebelum azab neraka nanti. Sebaliknya kaum muslimin, sebelum mendapatkan nikmat surga, Allah telah berikan nikmat dahulu. Hatinya tenang, puas mendapatkan nikmat Allah walaupun sedikit. Doanya dikabulkan. Ini nikmat. Kemudian al-hathu ala muraqabatillah fi kulli umuril hayat. Anjuran untuk selalu muraqabah, merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah di sepanjang kehidupan kita. Tidak ada waktu, tidak ada tempat di mana kita tidak diawasi oleh Allah. Allah selalu mengawasi. Wajib kita merasa seperti ini. Yang terakhir, az-zajru 'anil sukna fi diyaril mu'adzabin wal isra'i 'indal mururi biha. Larangan untuk berada di tempat di mana tempat itu merupakan negeri daerah yang diazab. Saya kira ini umum. Kita tahu tempat-tempat mana yang telah diazab oleh Allah di negeri kita ini. Jangan berlama-lama. Jangan bermain-main, rekreasi, jalan-jalan di tempat-tempat seperti itu, kecuali memenuhi syarat tadi. Bertafakur, bertadabur, iktibar, dan kita merasa takut dan bisa menangis. Minimal hati kita menangis. Ya. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan? Bagaimana jika ada seorang anak meninggal dari kecil mengalami keterbelakangan mental, apakah masuk surga atau neraka meninggalnya setelah balik? Iya. Karena walaupun balik, walaupun usia 20 tahun, 25 tahun, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bergerak tidak bisa, berbicara tidak bisa, mendengar tidak bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas dia tidak sholat, tapi Allah Maha Rahim. Allah akan masukkan ke dalam surga insyaallah ta'ala, karena dia tidak sanggup menerima pelajaran Islam itu apa, syahadat itu apa, sholat itu apa, tidak sanggup. Apakah tempat-tempat yang dimaksud di hadis 955 tadi termasuk diantaranya Gunung Merapi, WTC, Penanjung, apa ini? Mungkin azab yang tentu Allah yang membinasakan, gunung meletus, tsunami, gempa bumi dan seterusnya, bukan tawuran misalnya ya, yang dibikin manusia ngebom ya. Tentu beda. Azab Allah tentu Allah yang melakukannya secara langsung, sebagaimana kaum 'Ad, kaum Samud. Maka Nabi tidak menunjuk daerah-daerah peperangan. Kalau termasuk perbuatan manusia, ya mungkin Lembah Badar. Tidak ada riwayat beliau melalui Lembah Badar dengan mengucapkan seperti itu, karena itu kan peperangan, perbuatan manusia. Adakah siksa kubur bagi anak muslim yang meninggal ketika belum balik? Tidak ya. InsyaAllah tidak. InsyaAllah tidak. Karena Ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini akan dibebankan kepada pelam yang sudah balik. Sebagaimana janji Allah tadi, Allah tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupan. Nanti bayi setahun dua tahun tapi tidak sanggup. Ya, menjawab tiga pertanyaan. Ada doa khusus kepada anak yang meninggal? Allah, saya tidak tahu. Saya kira tidak ada. Secara umum atau ikhtisab tadi, jika meninggalnya dalam usia sebelum 7 hari, apakah diakikahkan? Tidak. Akikah disunahkan ketika bayi kita berumur 7 hari. 6 hari tidak, 5 hari tidak, 8 hari tidak, 9 hari tidak. Adapun riwayat 14 hari, 21 hari, ini pun tidak sah. Maka satu-satunya yang sahih dicontohkan oleh Nabi di hari ke-7. Ya. Dan ini tidak wajib karena Nabi sendiri tidak mengakikahi Ibrahim. Nabi mengakikahi Hasan dan Husain, tetapi Ibrahim putra beliau sendiri malah tidak diakikahi. Tidak ada riwayat Ibrahim putra beliau diakikahi. Bahkan ketika meninggal juga tidak disolati, karena menyolati anak yang mati tidak wajib. Bukannya tidak boleh, bukannya bid'ah, boleh, tapi tidak wajib. Mayat yang boleh disolati, boleh tidak, adalah mayat yang mati syahid dan mayat yang belum baik. Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Dosa besar, kufur. Kufur. Tapi kufrun duna kufrin, bukan kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam, kecuali dia membantah wajibnya sholat. Kalau dia membantah wajibnya sholat, meyakini, mengatakan bahwa sholat tidak wajib, tidak perlu, tentu kafir, keluar dari Islam. Tapi hanya karena malas, maka ini dosa yang luar biasa besar. Tidak ada tandingannya setelah syirik. Lebih besar daripada dia membunuh orang tuanya, menzinai, bahkan memperkosa ibunya, sebagaimana yang sudah sering kita bahas. Tidak ada dosa menyamai dosanya orang meninggalkan sholat lima waktu. Apakah hukum menjawab salam bila berada di dalam kamar mandi? Yang penting tidak sedang buang air. Karena haramnya menjawab salam, menyebut asma Allah, itu ketika sedang buang air, bukan di tempat buang air. Karena kita tahu di zaman Nabi tidak ada tempat khusus. Berarti kan hukum baru ini, ya kan? Di zaman Nabi kan tidak ada tempat khusus buang air. Isi gitu. Nabi buang hajat ke kebun, keluar. Ya. Nah, tentu ketika sekarang ada, bagaimana muncul hukum baru? Ya kan? Maka Nabi tidak menjawab salam ketika beliau buang air. Bagaimana membaca bismillah sebelum wudu di kamar mandi? Ya, ini jawabannya sama. Ya. Membaca bismillah tidak boleh kita ucapkan ketika kita sedang buang air. Sedang jima. Bukan di mana kita berada. Adapun di mana kita berada, kita boleh menyebut asma. Mau di kuburan, mau di masjid, mau di kandang, mau di tempat buang air seperti WC kamar mandi. Ini saya kira pendapat yang rajih di antara dua pendapat lain. Apa beda Abu Jahal dan Abu Lahab? Ya, beda-beda tipis. Ini ya, sama-sama kafir, sama-sama ingkar. Hanya namanya disebut. Abu Lahab disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang pasti masuk neraka. Padahal ketika namanya disebut, ayat ini turun, Abu Lahab sudah mati atau masih hidup? Masih hidup. Ini luar biasa. Ini salah satu mukjizat Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Padahal Abu Lahab kan bisa saja dia mengelabui Al-Quran ini kan. Kalau Allah lemah, kalau Abu Lahab hebat, ya pura-pura aja masuk besar, batal Al-Quran, ya kan. Nah, itulah Allah, itulah Abu Lahab. Abu Lahab tidak bisa berbuat apa. Walaupun Abu Lahab ingin sekali merendahkan Al-Quran, memojokkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sanggup. Sudah dicap oleh Allah pasti masuk neraka. Saya selanaran datalahab, dia pasti akan masuk neraka. Sementara dia masih hidup. Ya. Semakin yakin kita dengan Al-Quran, mati dalam keadaan. Bagaimana menghadapi orang yang mengaku punya hutang ke orang tua yang sudah meninggal, sedangkan hutang tersebut tidak ada bukti tertulis apa-apa dan jumlahnya cukup besar. Hutang kepada orang tua yang sudah meninggal, berarti jatuh ke ahli waris yang lain. Dia minta keikhlasan, kalau orang tua sudah tidak mungkin karena sudah meninggal ya. Berarti jatuh ke ahli waris, berarti saudara-saudara dia ya. Nah, tinggal musyawarah saja dengan saudara-saudara. Apakah harus dipenuhi kewajiban dia terhadap saudara-saudaranya karena ini termasuk harta waris, atau mungkin saudara-saudaranya mengikhlaskan mengingat dia miskin misalnya. Bagaimana menjamah hadis setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, maka bapaknya yang menjadikan Yahudi, Nasrani dan seterusnya, dengan hadis anak yang belum balig ikut kepada agama bapaknya, jika Nasrani ikut agama Nasrani. Oh tidak, tidak begitu ya. Apa? Orang nantinya akan beragama apa, itu ikut orang tuanya. Dan itu kenyataan yang kita saksikan. Bukan berarti kalau anak pendeta umur 1 tahun otomatis dia Nasrani, neraka, tidak, bukan itu. Bukan itu ya. Agama seseorang akhirnya seperti apa kalau dewasa, itu umumnya ikut orang tua. Ya. Dan itu yang kita lihat. Ya, karena itu kita tidak boleh memastikan ini kan anak pendeta mati umur 1 tahun berarti pasti neraka. Tidak. Tidak. Kembali kepada kaidah tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kalau anak-anak muslim jelas sudah dibahas tadi. Anak-anak orang kafir kita tidak boleh memastikan bahwa mereka pasti masuk neraka kecuali sudah baik. Ya. Jadi dua hadis tadi tidak bertentangan, justru saling mendukung. Bagaimana hukum mengunjungi tempat-tempat seperti candi, keraton dan seterusnya? Jangan ya. Ketika itu merupakan simbol-simbol kekufuran, tempat-tempat peribadatan, apapun namanya diberikan, cagar budaya, kekayaan budaya bangsa Indonesia, melestarikan budaya segala macam, kalau isinya ada ritual-ritual kubur, maka haram kita mendatang. Ya, datangi tempat-tempat lain masih banyak insya Allah. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.